padamu. Jangan kau pilih lagi yang lain, jangan kau sia-siakan cintanya padamu. Seperti kumbang mencari madu, sudah yang kau jangan kau ragukan lagi.